Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pemasyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imamul Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ucapan dari al-muallif rahimallah Muhibban, yang mana beliau mengatakan wal aqilu la yabtadi'ul kalama illa an yus'al, dan orang yang berakal tidaklah memulai ucapan kecuali dia ditanya, ya, ditanya ataupun diminta untuk berbicara, maka dia menjawab ataupun berbicara. Wala yaqulu illa liman yaqbal, dan tidaklah dia mengucapkan sesuatu kecuali kepada orang yang menerima ucapannya, ya, kepada orang yang siap menerima ucapannya, yang mau memperhatikan apa yang dia ucapkan. Nah ini ya. Nah, bukan orang yang tidak mau mendengarkan ucapannya, ataupun orang yang tidak mampu untuk memahami apa yang hendak dia ucapkan. Ya, yakni hendaknya seorang ketika dia mengucapkan sesuatu dilihat. Nah, dilihat orang yang diajak bicara siapa. Nah, disesuaikan, ya. Wala yujibu idza syutim. Dan dia tidak menjawab apabila dia dicela. Wala yujazi idza usmi'. Dan dia tidak membalas ketika dijelekkan, ya. Idza usmi', yaitu apabila ada orang yang menjelek-jelekannya. Lianna libtida'a bisamti wa in kana hasanan fa inna sukuta 'indal qabihi ahsanu minhu. Dikarenakan memulai, ya, alibtida'u bisamt, memulai untuk bersikap diam, ya. Ini bersikap diam dari awal. Wa in kana hasanan, walaupun itu adalah kebaikan. Fa inna sukuta indal qabih ahsanu minhu. Maka sesungguhnya sikap diam, ya, ketika menghadapi kejelekan, ketika dicela, dicaci dan yang semisalnya, dan dia diam tidak membalas, ahsanu minhu, itu lebih baik daripada diam tanpa sebab. Nah ini ya, sikap diam itu ahsan, sikap yang baik. Bagaimana apa yang dibahas dalam pembahasan kita ini, ya. Tapi diam dari membalas kejelekan itu lebih ahsan. Nah, ketika sampai kepada kita nukilan-nukilan ucapan orang-orang yang menjelekkan kita misalnya, ya, seorang yang berakal, seorang yang memiliki sikap hikmah ta'anni, dia tidak langsung tersulut, tidak langsung emosi. Nah, dia bersikap tenang, dia diam. Kalaupun itu memang benar, ya, apa yang diucapkan kepadanya berupa celaan-celaan, dia tidak membalas. Ya, dibiarkan sajalah. Ya, toh kembalinya kejelekan itu kepada orang yang mengucapkannya. Nah, ya, karena kalau ada seseorang yang menjelek-jelekkan kita ataupun menyebutkan aib-aib kita, menghibahi kita, ya tentunya itu apa, transfer amal, ya kan, transfer amal secara gratis. Nah ini ya, ghibah. Nah, itu akan memindahkan amalan. Ketika kita menjelek-jelekkan orang lain, ya ancamannya apa? Amalan kita berkurang, berkurang. Ya. Nah. Nah ini. Baik, maka ucapan beliau ini memberikan tanbih kepada kita bahwa sikap as-samad ataupun sikap as-sukut adalah sikap yang ahsan, ya, fi kulli ahwal, di setiap keadaan, ya, di setiap keadaan. Nah, terkecuali memang keadaan yang mengharuskan kita berbicara, ya, ataupun keadaan yang mengharuskan kita menjawab. Taib. Qala rahimahullah wa ansyadani al-Muntasir bin Bilal bin al-Muntasir al-Ansari rahimahullah telah melantunkan syair kepadaku al-Muntasir bin Bilal ibnul Muntasir al-Ansari rahimahullah ta'ala. As-samtu inda al-qabihi tasma'uhu sahibu sidqin likulli mustahib fa'athiri samta mastata'ta faqat يؤثر قول الحكيم في الكتب لو كان بعض الكلام من ورط أو من ورط لكان جل السكوت من ذهب من ذهبي. نعم. Makna dari bait syair ini adalah as-samtu 'inda al-qabih tasma'uhu sahib sidqin likulli mustahib atau mustahib. Sikap diam, ya, ketika mendengarkan, bersikap diam ketika mendengarkan kejelekan yang engkau dengar, sahibu sidqin itu adalah teman yang jujur, ya, sahibu sidqin li kulli mustahib. Nah, teman yang jujur li kulli mustahib, bagi setiap orang yang mengiringinya, yang menyertainya. Nah, ini somtu indal qabih, diam ketika menghadapi kejelekan yang kau dengar, itu merupakan sahib, teman yang jujur. Maksudnya sikap diam itu merupakan teman, itu ya maksudnya. As-samad, sikap diam itu adalah teman yang jujur. Ini apa makna, ya, sesuatu secara maknawi, teman secara maknawi. Sikap diam itu adalah sahibu sidqin, teman yang jujur bagi orang yang menyertainya. Fa'athiri samta mastata'ta faqat, maka dahulukanlah sikap diam semampumu, ya, dahulukanlah sikap diam semampumu. Faqat yusaru atau yusaru qaulul hakimi fil kutubi, ya, maka dia telah telah mendapatkan pengaruh qaulul hakim, ucapan yang hikmah di dalam kitab-kitab. Ini hendaknya engkau mendahulukan sikap diam semampumu, ya, faqad yu'saru qaulul hakim, sungguh, ya, telah diriwayatkan atau disebutkan qaulul hakim, ucapan al-hakim, yaitu ucapan hikmah fil kutub, di dalam kitab-kitab. Apa itu ucapannya? Ucapannya di bait berikutnya, lau kana ba'dul kalamin min waritin lakana jullus sukuti min dhahabin. Nah, seandainya sebagian ucapan itu adalah warit, perak, ya, seandainya sebagian ucapan itu perak, waritin ini perak, ya, lakana jullus sukuti min zahabin, ya, maka sebagian besar sikap diam itu adalah emas. Ini sebagaimana ucapan yang telah kita lewati, ya. Nah, kalau diam itu, kalau berbicara itu diibaratkan seperti perak, maka sikap diam itu emas. Dan ini pun ungkapan seperti ini dalam istilah-istilah kita, ya, ucapan yang masyhur, diam itu emas, ya, diam itu emas. Nah, kemudian beliau membawakan atsar dengan sanad beliau sampai kepada Usair bin Jabir rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, ya, Usair bin Jabir rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma radha'tu anzan faqat atau ma radha'tu anzan qat. Lau qultu la arda'uha khiftu an yasira bi al-bala ila an arda'aha. Innal bala'a muwakkalun bil qaul." Nah, kata Usair bin Jabir rahimahullah, "Ma radha'tu anzan qat, aku tidak pernah menyusu kepada kambing sama sekali." Ya. Aku tidak pernah menyusu kepada kambing sama sekali, yaitu menyusu langsung dari kambing. Ya. "Walau qultu, seandainya aku mengatakan la arda'uha, aku tidak akan mau menyusu." Ya, aku tidak akan mau menyusu kepada kambing. Seandainya aku mengucapkan ucapan ini, kata beliau, khiftu an yasira bil bala'u ila an arda'aha. Aku khawatir, ya, akan menjadi musibah sehingga aku pun akhirnya akan menyusu dari kambing tersebut. Ya. Kalau aku mengatakan aku tidak akan menyusu kepada kambing, kalau ucapan ini aku ucapkan, kata beliau, aku khawatir akan menjadi bala, akan menjadi musibah, ila an arda'aha, sehingga aku pun akhirnya menyusu kepada kambing. Kemudian beliau menyebutkan, innal bala muwakkalun bil mantik. Ya. Sesungguhnya al-bala, musibah itu bergantung dengan ucapan. Kayak ini. Ini ungkapan yang masyhur, ya. Indal Arab, di kalangan orang Arab, innal bala muwakkalun bil mantik. Ya. Di sini disebutkan innal bala muwakkalun bil qaul. Maknanya sama. Sesungguhnya al-bala, musibah itu bergantung dengan ucapan. Tanbih kepada kita, ya, agar tidak mengucapkan sesuatu yang jelek, ya, hal-hal yang keburukan-keburukan, jangan mudah untuk kita ucapkan. Walaupun ini bukan hadis, ya, ucapan ini innal bala muwakkalun bil mantik, ini bukan hadis. Walaupun di sana ada hadis, ya, dengan makna seperti ini, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Sehingga ini bukan hadis. Ya. Akan tetapi ini masyhur di kalangan di kalangan Arab. Ungkapan seperti ini bahkan diriwayatkan dari sebagian para sahabat. Ucapan seperti ini, innal bala muwakkalun bil mantik. Sesungguhnya al bala, musibah itu bergantung dengan ucapan. Ya. Maka contohnya seperti apa yang disebutkan oleh Usair bin Jabir di sini. Ya. Beliau mengatakan, aku tidak pernah menyusu kepada kambing sama sekali. Tapi beliau tidak mengatakan, aku tidak akan menyusu kepada kambing. Khawatir nanti apa? Khawatir benar-benar beliau akan menyusu kepada kambing. Nah, seperti itu, ya. Nah, tanbih kepada kita. Ya. Jangan mengucapkan sesuatu yang perkiraan-perkiraan buruk itu jangan mudah untuk kita ucapkan. Hati-hati. Ya. Nah, nanti kalau kita pergi ke sana, khawatir nanti ada akan terjadi seperti ini, seperti ini. Nah, hati-hati, ya. Nah, dan seperti ini terkadang, ya, Allah takdirkan terjadi beneran seperti itu, ya, terjadi beneran. Nanti kalau kita tertular gimana? Nah, ya jangan diucapkan. Hendaknya kita senantiasa berhusnudzon, ya, bertafaul, atau bertafaul ya, mengucapkan ucapan-ucapan baik. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, at-tafaul al-kalimatun thayyibah. Tafaul itu adalah kalimat yang baik. Ini kita ucapkan ucapan-ucapan yang bernada optimis, jangan yang bernada pesimis. Ya, jangan bernada pesimis. Mau belajar misalnya, ya, mau belajar, kayaknya ana nggak mampu deh belajar ini misalnya, berat ini. Nah, ya akhirnya dia benar-benar tidak mampu, ya, benar-benar tidak mampu. Nah, ini nada-nada apa? Ucapan-ucapan yang bernada pesimis itu harus dijauhi, ya. Perkiraan-perkiraan jelek, ya. Nanti kalau seperti ini, nah, ini hendaknya kita jauhi. Nah, sebagaimana kisah seorang sahabat, ya, yang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat tersebut bertanya sesuatu perkara yang jelek, ya. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, lau anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki, nam, wajada rajulan fi baitihi ma'am ro'ati, seandainya ada seorang laki-laki mendapati di rumahnya ada seorang laki-laki bersama istrinya, nah, ya, maka bagaimana? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lau qatalahu qataltumuh. Kalau dia, laki-laki itu membunuh laki-laki yang didapati di rumahnya, maka kalian bunuh dia. Nah, ya, karena telah melakukan pembunuhan, harus dikisos. Lautarokahu, kalau dibiarkan, akan tetap berada di dalam kejelekan. Nah, dua-duanya jawabannya, kemungkinannya adalah kemungkinan yang jelek. Nah, walhasil setelah dia bertanya pertanyaan seperti ini, qadarullah, kejadian beneran, ya, kejadian beneran, ya, akhirnya beliau mendapati di rumahnya, depan pintu rumahnya ada seorang laki-laki. Nah, ini jadikan pelajaran oleh para ulama, jangan menanyakan perkara-perkara yang itu jelek, perkara kejelekan, apalagi perkara yang belum terjadi, ya. Nah, ini peringatan yang cukup bagus untuk kita perhatikan, ya, sebagai tanbih. Jangan biasakan mengucapkan ucapan-ucapan yang apa, yang bernada pesimis, bernada negatif. Nah, ya, yang dianjurkan kita berdoa, ya, mudah-mudahan kita sehat semua, ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, insya Allah, ya, sambil kita berusaha menjaga diri, ya, melakukan apa, ikhtiar. Nah, jangan loh kalau seperti ini, nanti gimana kalau kejadian seperti ini? Yang namanya kemungkinan-kemungkinan itu, ya, apapun bisa terjadi, ya kan? Yang namanya kemungkinan, apapun bisa terjadi. Bukan tidak mungkin, ya, mungkin saja. Nah, apalagi di masa-masa seperti ini, ya kan? Nah, jangan terlalu berpikiran yang negatif. Baik. Ya, maka apa? Innal bala muwakkalun bil mantik. Sesungguhnya musibah itu bergantung dengan ucapan. Sekali lagi, kaidah ini bukan kaidah yang pasti, ya. Artinya bukan kaidah yang mutaridah, bukan kaidah yang menyeluruh. Artinya tidak semua ucapan yang jelek itu bakal terjadi, tidak. Tapi ini peringatan, ya, untuk kita mengucapkan ucapan-ucapan yang bernada positif, jangan bernada negatif. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, wa ansyadani al-Quraizi rahimallah, dan telah melantunkan syair kepadaku al-Quraizi rahimallah, usturil ayya mastata'ta bisamtin, inna bisamti rahatan lissamuti, waj'alis samta in ayyita jawaban, rubba qawlin jawabuhu fissukuti. Nah, makna dari bait syair ini, usturil ai, al ai maknanya al jahil, al jahal, itu makna ai. Tutupilah kebodohan semampumu dengan apa? Dengan bersikap diam. Ya. Karena kalau kita bersikap diam, orang tidak akan tahu kalau kita orang yang tidak tahu, kan seperti itu. Tutupilah kebodohan semampumu dengan apa? Bisamat. Dengan bersikap diam. Ya. Jangan menampakkan kejahilan. Kalau kita memang tidak tahu, jangan berbicara dengan kejahilan, ya. Nah, inna fi samti rahatan di samuti. Sesungguhnya di dalam sikap diam itu ada ketenangan bagi orang yang diam. Ya, diam itu menenangkan. Nah, daripada banyak berbicara, karena semakin banyak yang kita ucapkan, semakin banyak pertanggungjawaban kita. Ya. Karena memang setiap apa yang kita ucapkan itu akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatatnya, raqib atid. Nah, ini. Sehingga apa? Dengan bersikap diam kita lebih tenang, lepas dari tanggung jawab. Nah, beda dengan orang yang bergampang-gampangan dalam berbicara, dalam berkomentar, akan banyak tanggung jawabnya. Ya. Nah. Waj'ali samta in aita jawaban. Jadikanlah sikap diam itu apabila engkau jahil sebagai bentuk jawaban. Artinya jadikan sikap diam itu sebagai jawaban. Rubba qaulin jawabuhu fis sukuti. Ya, terkadang satu ucapan jawabannya adalah diam. Nah, ini. Terkadang ada satu ucapan, ada satu pertanyaan, jawabannya apa? Diam. Terkadang diam itu ya jawaban. Seperti itu. Ya. Nah. Tidak setiap ucapan harus kita komentari dengan kata-kata. Ya, karena terkadang ada satu ucapan, ya, kalau kita komentari maka semakin besar perkaranya. Nah, ya, semakin besar. Demikian pula kalau ada setiap apa ucapan-ucapan orang kita ledeni, ya, orang tersebut terkadang akan semakin menjadi-jadi, ya kan? Nah, ya, apalagi orang-orang jahil, ya, nggak perlu kita ladeni. Ya. Nah, ucapan-ucapan yang tidak ada ilmiahnya, ucapan-ucapan kejahilan yang tidak perlu kita jawab, tidak perlu kita jawab. Ya, tuduhan-tuduhan dusta, terkadang tidak perlu kita jawab, cukup diam saja. Ya, cukup dengan sikap diam itu terkadang, ya, terkadang itu sudah jawaban. Ya, bagaimana ungkapan sebagian para ulama? Ya, terkadang ucapan itu apa? Sukutuhu yughni an isqatihi. Mendiamkannya sudah cukup untuk menjatuhkan ucapan tersebut. Ya, sikap diam itu sudah cukup untuk membantahnya. Jadi jangan diladeni, karena semakin diladeni terkadang ya akan semakin menjadi-jadi. Nah, dan akan membuat kita semakin apa? Semakin capek menghadapinya. Ini membuang-buang tenaga, membuang energi. Nah, sudah didiamkan ucapan yang tidak berbobot, ya sudah, biarkan sajalah. Ya. Rubba qaulin jawabuhu fis sukut. Terkadang ucapan itu jawabannya cukup dengan diam. Ya. Nah. Kalau dalam apa? Dalam bab melamar misalnya, ya. Nah, sikap seorang wanita kalau dia menerima lamaran biasanya dengan apa? Dengan diam, ya kan? Diam. Nah, biasanya kalau wanitanya diam berarti dia bersedia menerima. Nah, ini, ya. Itu sudah jawaban. Gak perlu dia jawab, ya mau. Ya. Nah, boleh. Enggak. Ya, cukup diam. Baik. Ini ya. Sedikit ilmu aja ya. Baik. Kemudian Beliau membawakan ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dengan sanad beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma syai'un ahaqqu bitulis sijnin min lisan. Demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada ilah selainnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ma syai'un ahaqqu bituli sijnin, tidak ada sesuatu yang berhak untuk dipenjarakan dalam waktu yang lama daripada lisan. Ini ya, tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dikurung, untuk dipenjara dari lisan. Nah, jadi lisan ini perlu untuk kita kurung, kita penjarakan, ya. Nah, karena lisan itu terkadang seperti hewan yang sangat buas, ya kan? Nah, hewannya sangat buas, yang butuh untuk dikurung, yang kalau dia dibebaskan, dia akan melakukan kerusakan-kerusakan. Nah, itulah lisan. Kalau kita biarkan lepas tanpa kendali, ya, maka dia akan menimbulkan kejelekan-kejelekan dan akan menyebabkan kerusakan-kerusakan, waliyadzubillah, sehingga harus dikurung, ya. Nah, harus dikurung lisannya. Baik. Kemudian qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, Imam Ibnu Hibban rahimahullah, al-aqilu yahfadhu ahwalahu min wurudil khalal, min wurudil khalali 'alaiha fil awqat. Orang yang berakal, dia memelihara keadaannya, dia menjaga keadaan dirinya, ya, min wurudil khalal, dari apa, dari datangnya kekurangan-kekurangan ataupun kerusakan-kerusakan. Dia jaga dirinya dari berbagai hal yang itu merupakan kerusakan-kerusakan, ya, yang akan merusak keadaannya. Min wurudil khalali 'alaiha fil awqat, di waktu-waktu yang ada dia pelihara, ya, dia senantiasa menjaga dirinya, mengintrospeksi dirinya di setiap keadaan. Nah, wa inna min a'lamil khalal al-mufsidi li sihhati as-sarair wal mudhhibi li salahi adh-dhamair al-iktsara min al-kalam wa in ubiha lahu kasratun nutq. Kata beliau, dan sesungguhnya termasuk dari kerusakan yang paling besar, ya, yang merusak kesehatan as-sarair, yang merusak kesehatan hati, ya, as-sarair telah kita lewati. As-sarair itu perkara-perkara terkait kondisi di dalam diri kita, batin kita, ya, perbuatan-perbuatan kita ketika kita sendiri, itu namanya as-sarair. Maka kata beliau, termasuk yang paling besar, kerusakan yang paling besar yang merusak kesehatan as-sarair, kesehatan batin kita, wal mulhibi li salahid dhamair, dan akan menghilangkan kebaikan dhamair, maknanya hampir sama, ya, yang akan menghilangkan, ya, kebaikan sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita, apa itu? Al-iktaru minal kalam, memperbanyak ucapan. Ini sebab terbesar yang bisa merusak batin kita, ya. Nah, merusak rahasia-rahasia kita. Ini adalah al-iktar fil kalam, memperbanyak ucapan, banyak bicara. Wa in ubiha lahu kasratun nutqi, walaupun, ya, walaupun diperbolehkan baginya untuk banyak berbicara. Walaupun boleh, ya, kalam mubah, ucapan-ucapan yang mubah, yaitu hukum asalnya kita boleh berbicara, ya, ya, ngobrol biasa, ya, boleh, bukan sesuatu yang terlarang. Saya lagi berbicara, nah, jangan, saya lagi, jangan sampai difahami bab ini berarti kita harus jadi orang yang diam aja, ya. Nah, Gak mau ngumpul, gak mau ngobrol-ngobrol, beramah-tamah. Bukan seperti itu maknanya ya. Nah, menjadi orang yang tertutup. Ya, bukan itu maknanya. Tapi dijaga ucapannya. Jangan terlalu banyak berbicara. Ya, berbicara seperlunya. Ya, sesuai dengan hajat kebutuhan dia. Nah, bercanda perlu sekali-sekali. Ya, bersenda gurau itu perlu, bukan tidak boleh. Perlu. Ya. Nah, wa in ubiha lahu katsratun nutti, walaupun diperbolehkan baginya untuk banyak berbicara. Tapi apa? Tapi hendaknya dia menjaganya. Menjaga, jangan terlalu lepas. Demikian pula ketika bercanda ya. Bercanda jangan terlalu lepas. Terkadang kalau kita bercanda, bersenda gurau, kalau tidak ada apa? Tidak ada rambu-rambunya, ya, itu lepas. Kadang candaannya mengarah kepada bulian. Candaannya mengarah kepada hinaan. Ini hati-hati. Ya. Candaannya mengarah kepada ucapan-ucapan yang dusta. Ini sudah melewati batasan-batasan syariat. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Walaupun bercanda tapi tetap ada jalurnya. Tetap ada batasan-batasannya ya. Nah. Atau bercanda dalam permasalahan agama. Bagaimana yang telah kita sebutkan, ini sangat berbahaya. Ya. Jadi kalau bercanda, bersenda gurau itu harus diperhatikan batasan-batasannya. Wala sabila lil mar'i illa ri'ayati samti illa bitarki ma ubiha lahu minan nutqi. Kata beliau apa? Ini kiat dari beliau ya, kiat yang beliau sebutkan supaya kita bisa menjadi orang yang bersikap diam itu bagaimana? Kata beliau, wala sabila lil mar'i, tidak ada jalan bagi seseorang untuk menjaga sikap diam kecuali apa? Illa bitarki ma ubiha lahu minan nutqi. Kecuali dengan meninggalkan apa yang diperbolehkan baginya untuk berbicara. Ya. Dia tinggalkan walaupun dia boleh berbicara tapi dia tidak berbicara. Nah, dia lebih memilih untuk bersikap diam. Nah, apalagi sesuatu yang sudah terwakili untuk dibicarakan ya sudah. Kadang kita ya tidak perlu ya untuk mengucapkan sesuatu yang sama, sudah diwakilkan. Nah, sudah cukup. Satu orang sudah mewakili apa yang hendak kita utarakan ya sudah. Nah, ya jangan setiap orang mau berbicara. Nah, ya. Baik. Kemudian beliau membawakan asar ya dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Ibrahim At-Taimi seorang atba'ut tabi'in. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, akhbarani man sahibar Rubai atau Rabi' bin Khusaim. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang bersahabat dengan Ar-Rabi' bin Khusaim. Ar-Rabi' bin Khusaim ini seorang ulama tabi'in ya. Salah seorang murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang memiliki sirah yang cukup terkenal ya, sirah-sirah perjalanan hidupnya itu cukup luar biasa. Ya, banyak pelajaran ibadahnya ya. Nah, ucapan-ucapan hikmahnya. Nah, ini Rubi' atau Rabi bin Khusaim rahimahullahu taala. Nah, maka kata Ibrahim At-Taimi, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang bersahabat dengan Rabi' bin Khusaim 20 aman, selama 20 tahun. Ya. Selama 20 tahun bersahabat menyertai Rabi' bin Khusaim rahimahullah. Falam yasma' minhu kalimatan tu'ab. Perhatikan, falam yasma' minhu kalimatan tu'ab. Tidak pernah terdengar dari beliau, dari Rabi' bin Khusaim selama 20 tahun, itu tidak pernah terdengar dari beliau ucapan yang dicela. Artinya ucapan yang dari ucapan itu beliau dicela. Ya. Nah, subhanallah. Ini para ulama, ya. Nah, dan disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah bahwa Rabi bin Husay beliau adalah ahadul uqala, salah seorang orang yang berakal. Biasanya orang-orang yang seperti ini disifati dengan uqala, orang-orang yang berakal, orang yang memiliki sikap hikmah. Ya, selama 20 tahun tidak ada ucapan yang jelek ya. Ucapan yang jelek, ucapan yang sia-sia. Ya, ucapan yang lagun. Nah, tidak pernah dapati. Ya. Manakala banyak ya dari manusia mungkin dalam satu hari ya coba kita hitung ucapan-ucapan kita satu hari, apa yang telah kita ucapkan dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur, hitung apa yang sudah keluar dari lisan kita, dihitung ya, mana ucapan kita yang baik, mana ucapan kita yang tidak berfaedah, mana ucapan kita yang jelek, hitung ya. Nah, kalau kita bisa menghitung ya berarti dia orang yang memiliki perhitungan di dalam dirinya. Nah, ucapan kita kepada teman kita mungkin satu hari, coba untuk ingat-ingat, kita ingat-ingat ucapan kita ya, ada nggak ucapan kita satu hari ini saja misalnya. Nah, kita ingat ya, menyakiti teman kita mungkin, menyindir teman kita atau yang semisalnya, ucapan yang sia-sia, ucapan ghibah, berapa sudah ya, jadi hitung masing-masing. Tidak perlu kita menghitung orang ya, tidak perlu kita ucapan orang yang kita hitung, mana tadi kamu mengucapkan apa aja satu hari ini misalnya, jangan, kita hitung sendiri ucapan kita, amalan kita yang kita hitung ya, kita hisab amalan kita sendiri, jangan amalan orang lain ini ya. Kalau ada ucapan-ucapan yang tidak baik maka kita perbaiki ya, kita meneladani para ulama. Nah, di sini beliau Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, beliau banyak membawakan asar dari para ulama sebagai tanbih bagi kita ya, bahwa hendaknya kalau kita mau mencari kebaikan, banyak-banyak membaca biografi para ulama. Ini ya. Seorang thalibul ilm untuk membangkitkan, yang pertama untuk menambah imannya, untuk membangkitkan semangatnya dalam belajar, itu hendaknya membaca sirah para ulama. Ya, biografi-biografi para ulama. Nah, jangan membaca biografi orang-orang yang tidak jelas. Biografi ahlu dunia. Ya. Nah, nanti yang dibaca apa, biografi Bill Gates misalnya. Bagaimana menjadi seorang yang terkaya di dunia, dibaca, dipelajari sirah hidupnya. Wah. Ya. Ya akhirnya apa? Motivasinya motivasi dunia. Ya. Nah. Yang diingat apa? Ucapan-ucapan Bill Gates atau ucapan-ucapan tokoh-tokoh yang lainnya. Ya, dari tokoh-tokoh kufar. Nah. Tapi hendaknya apa? Kita baca sirah para ulama. Ini biografi para ulama. Nah, kalau dia mengatakan, wah nggak bisa baca kitab misalnya, ya bacanya di mana biografi para ulama? Ya tentunya di kitab-kitab sirah para ulama. Yang kebanyakan kitab-kitabnya bahasa Arab, waduh. Ya, katanya baca sirah para ulama akan menghilangkan stres, akan menghilangkan pusing. Karena baca sirah para ulama makin pusing, nggak bisa baca. Ya makanya belajar lagi, belajar bahasa Arab ya, semangat belajar bahasa Arab. Tapi kalau ada terjemahan ya baca terjemahan, kan ada ya buku-buku terjemahan kan, terjemahan biografi para ulama atau biografi para sahabat lah ya, dibaca, itu akan membangkitkan motivasi kita dalam agama ya, bukan dalam perkara dunia. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, masih beliau masih membawakan sirah dari Rabi bin Husaym rahimahullahu taala. Nah, dengan sanadnya beliau bawakan an rajulin minal hayy, dari seseorang dari al hayy, dari satu kampung. Qala, orang tersebut mengatakan, ataitu Rabi bin Husaym, aku mendatangi Rabi bin Husaym bin Na'il Husain ketika ya ketika musibah terbunuhnya Husain. Na'i, ya ini berita duka ya. Na'i itu artinya berita duka. Nah, jadi kejadian terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, atau radhiyallahu taala anhuma, itu adalah kejadian besar ya di masa tabi'in. Kejadian yang sangat menghebohkan, terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, dan ada kisah di sana, ada yang menyebutkan yang membunuh adalah orang-orang Syiah sendiri. Ya, orang-orang Syiah yang membunuh. Nah, ya. Baik, ketika Rabi bin Husain mendengar berita duka terbunuhnya Husain, ya. Waqalu, maka orang-orang mengatakan al-yauma yatakallamu maqalatan. Maka pada kejadian terbunuhnya Husain, yang biasanya Rabi bin Husain ini enggak pernah berbicara, jarang berkomentar istilahnya, beliau berkomentar. Makanya orang-orang pun mengatakan pada kejadian itu Rabi bin Husain beliau berkomentar. Ya. Al-yaum yatakallamu maqalah. Pada hari itu beliau mengucapkan satu ucapan, komentar ya. Mengucapkan satu komentar. Ya. Fata'awahu wa madda biha sautah. Maka beliau pun merasa takut dan beliau pun mengangkat suaranya. Itu beliau ketika mendengar berita terbunuhnya Husain, beliau mengatakan qatalu. Mereka membunuh Husain. Marah beliau. Ya, mendengar ya kejadian besar ini. Cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Akhirnya beliau meninggikan suara mengatakan qatalu. Mereka membunuhnya, membunuh Husain. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan beliau berdoa dengan doa yang dinukil dari Al-Qur'an, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Naam, ya Allah, pencipta langit-langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Anta tahkumu baina ibadik. Engkaulah ya Allah yang menghakimi, ya, yang menghukumi antara hamba-hambamu apa yang mereka perselisihkan. Udah, beliau cuma mengucapkan ini, tidak lebih. Komentarnya sebatas ini saja. Ya, ini pun sudah membuat apa orang-orang di sekitar beliau itu menyebutkan ini kejadian yang jarang, ya. Artinya jarang Rabi bin Husain beliau berkomentar. Sekalinya berkomentar, ya komentarnya sebatas ini saja. Itu pun sudah di luar kebiasaan beliau. Artinya beliau sangat menjaga ucapan beliau. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, ketika beliau sangat menjaga ucapan, ya, maka ketika beliau pun mengucapkan sesuatu yang beliau mau tidak mau harus berkomentar, ucapan beliau pun tidak keluar dari perkara-perkara yang kebaikan, nukilan-nukilan dari ayat Al-Qur'an. Baik, wallahu taala alam bisawab, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.